بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. menyelesaikan bab tentang ta'zim hormat muslim, mengagungkan hormat kaum muslimin. Hadis yang terakhir, wa abi umar radhiyallahu bin aziz radhiyallahu anhu qala: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبعين. رسول الله صلى الله عليه وسلم memerintahkan kami dengan tujuh perkara. ونهى عن سبع، dan melarang kami dari tujuh hal. أمرنا، beliau memerintahkan kami بعيادة المريض، untuk mengunjungi orang sakit. Menggunakan kalimat iyadah, bukan kalimat ziarah. Sebab kalau iyadah akan terjadi berulang-ulang, ada yang umum, kembali. Jadi misalnya orang sakit bukan cuma satu kali ditengok, ya, berkali-kali. Jadi iyadah, menggunakan kalimat iyadah. Wa ittiba'il janazah, dan mengikuti jenazah. Kemarin kita sudah menjelaskan bahwa ittiba' al-janazah itu ada dua. Ada kita dari rumah sampai ke rumah mayit. Ya. Setelah disolatkan kita pulang. Ini salah yang terkira. Ada ittiba' al-janazah, mengikuti jenazah. Kita menunggu sampai selesai sholat, terus sampai ia dikuburkan. Ini namanya ittiba'ul janazah, mengikuti jenazah. Jadi mengikuti jenazah ada dua. Ya, dua-duanya berpahala. Cuma yang paling besar adalah mengikuti jenazah hingga dikuburkan. Wa tasmiyatil afu. Tasmiyatil afu, yaitu menjawab orang bersin. Asyik, alhamdulillah. Apa jawabnya? Yarhamukallah. Yarhamukallah. Yarhamukallah itu namanya tasmiyatul afu. Ya. Kemarin kita sudah jelaskan, sekalipun itu perempuan yang bersin, kita juga tasmiyatul afu. Asalkan aman dari fitnah. Kemudian wa ibarul muhsin, menepati sumpah. Ya. Bab qatar, kan ada pembahasan tentang sumpah. Wa nasrul mazlum, menolong orang yang dizalimi. Kita juga sudah membahas yang menzalimi dan dizalimi juga mesti untuk ditolong. Wa ijabatid da'i, memenuhi undangan. Ya. Mari kita sudah membahas bahwa undangan yang wajib dipenuhi adalah undangan walimatul urus. Adapun selain itu, hukumnya adalah sunnah, karena Rasulullah SAW pernah diundang makan, beliau tidak memenuhi lantaran Aisyah RA tidak dijadikan sebagai salah satu peserta undangan, makanya Rasulullah tidak mau menghadirinya. Kemudian ifsa'u salam, menyebarkan salam. Wa anil mayasiril humri, yang belum, yang belum kita jelaskan. Wa anil mayasiril humri, menggunakan pelana kulit yang berwarna merah. Maksudnya kalau naik unta atau kuda itu ada pelananya biasanya. Ya, di atas punggungnya. Untuk kita duduk di atasnya itu namanya pelana. Rasulullah melarang menggunakan pelana yang terbuat dari kulit berwarna merah. Tidak boleh. Dari sinilah para ulama-ulama sebagian berpendapat bahwasanya menggunakan pakaian merah adalah terlarang. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani tanpa menyebutkan 12 pendapat tentang itu. Ya, boleh tidaknya menggunakan pakaian merah? Ya, warna merah. Ya. Kemudian jika kita kerucutkan dari 12 pendapat ini, ya, jadikan dua. Pendapat yang tidak membolehkan dan pendapat yang membolehkan. Ya. Pendapat yang tidak boleh, yang tidak membolehkan pakaian berwarna merah berdalil dengan ini. Wa anil bayatil sunnah. Tetapi kurang tepat untuk berdalil dengan hadis ini. Karena ini kaitannya dengan pelana, bukan dengan pakaian. Ya. Ini kaitannya dengan pelana, bukan dengan pakaian. Ya. Tidak ada dalil jelas yang mengatakan bahwasanya haram menggunakan pakaian. Buktinya ya, dalam hadis lain, Rasulullah SAW pernah menggunakan pakaian yang merah, hullatul humra, pakaian yang berwarna merah. Ya, Rasulullah pernah menggunakan, seperti yang disebutkan dalam kitab Umdatul Ahkam, di sana dijelaskan Rasulullah ketika habis berwudu, beliau keluar menggunakan pakaian berwarna merah. Tapi ulama-ulama lain menjawab, istilah hullah itu bukan merah polos, artinya merah murni, tetapi ada campuran yang lain, ada garis-garis yang lain. Nah, dari sinilah para ulama berbeda pendapat. Tapi yang jelas, tidak ada dari tegas yang mengatakan haram menggunakan pakaian merah kecuali hadis ini. Ada pun hadis-hadis lain, maka semua tidak terlepas dari kelemahan. Ada hadis-hadis lain mengatakan tidak diperkenankan menggunakan pakaian merah, tetapi semua hadis-hadis itu adalah dhaif. Ya. Tapi agar kita keluar dari perselisihan, ya, supaya aman keluar dari perselisihan antara ulama, mungkin ada benarnya apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwa pendapat yang pertengahan di sana bahwa tidak menggunakan pakaian yang merah murni. Ya, upayakan bergaris-garis, ada campuranlah yang merah murni. Demikian kata Ibnu Qayyim, sebagaimana yang dikatakan, yang dinukil oleh Syekh Al-Bastam dalam kitabnya Syarah Umdatul Ahkam. Ya. Ya, itu tentang pakaiannya. Wa ahlul qafiy, dan menggunakan pakaian dari kotak kiri. Ya. Kis ini ada di Mesir. Kis ada di Mesir. Saya tidak tahu ini yang mana. Cuma keterangan-keterangan menunjukkan bahwa ini berada di kota Mesir. Kenapa? Karena pakaian kis ini lebih dominan itu terbuat dari pakaian sutra. Wa an lubsil harir. Tidak boleh menggunakan juga pakaian sutra murni. Wal istibrak wad dibaj. Begitu juga dengan istibrak dan dibaj. Ini nama dari pakaian sutra yang amat terkenal di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istibrak dan dibaj. Ini sutra yang mahal. Tidak boleh. Akhirnya tidak dibolehkan mengenakan pakaian sutra. Mustafakun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, wa insyadud dhalalah, dan mengumumkan barang hilang. Wa insyadud dhalalah, mengumumkan barang hilang. Fisabil awal, ini dimasukkan dalam kelompok yang pertama. Tetapi dalam kitab Bahjatul Nadhirin, ya, yang saya lihat, mudah-mudahan salah terjemah. Di sana dituliskan jangan dilarang mengumumkan barang hilang. Dilarang mengumumkan barang hilang. Tapi kalau melihat akhir kata fisabil awal, jadi mengumumkan barang hilang fisabil awal itu ada di bagian yang pertama. Ya. Wa insyaabil dhalalah. Ada perintah untuk mengumumkan barang yang hilang. Jadi ini masuk kelompok 7 yang pertama, yaitu perintah, bukan kelompok 7 yang terakhir. Ya, saya belum cek naskah aslinya apa seperti itu. Tetapi yang jelas, kalau kita melihat sarah-sarah yang lain menunjukkan bahwa diperintahkan untuk mengumumkan barang yang hilang. Ya. Kalau melarang barang hilang, sementara dalam hadis-hadis menyebutkan bahwasannya luqata, barang temuan itu mesti diumumkan. Ya. Barang itu mesti diumumkan. Ya. Tidak boleh tidak. Jadi menemukan jam diumumkan. Menemukan motor diumumkan. Menemukan dompet diumumkan. Menemukan itu diumumkan, mesti diumumkan. Ya. Tapi nanti bisa dilihat, ini masalah barang hilang. Ini fikihnya banyak ini. Ya. Ada dalam kitab-kitab fikih dan ulama, ada namanya binatang, ada barang yang tidak boleh dipungut. Biarkan terlepas seperti itu. Ya, barang yang tidak boleh dipungut. Nah, kalau zaman dulu ada namanya unta. Unta itu kan bisa cari makan sendiri dan sebagainya. Makanya biarkan dia terlepas. Tidak boleh dipungut. Ya. Atau gajah namanya. Biarkan dia lepas. Itu bukan barang hilang. Ya. Adapun binatang-binatang kecil yang dikhawatirkan dimakan oleh binatang-binatang buas, maka itu dipungut. Ya, seperti ayam membawanya. Hilang dia. Atau kambing, air diambil. Kecuali kalau dikhawatirkan binatang-binatang besar itu diambil oleh orang yang tidak terpercaya, maka kita mengambil untuk diumumkan. Ya. Bagaimana dengan makanan-makanan kecil? Ya, umpamanya ada plastik, ada semacam es yang jatuh, atau ya pokoknya makanan-makanan itu tidak perlu diumumkan. Ya, itu dimakan aja langsung, tidak ada masalah. Ya, jemblem yang jatuh di jalan, apa saja, salah, namanya ada tukang motor jatuh, ada penjual bakulan, jeruknya jatuh, salaknya jatuh, kita tidak ketemu lagi, oh ya, ambil aja itu makan. Itu boleh, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menemukan sebutir kurma di jalan. Rasulullah mengambilnya. Sebenarnya, andai ini bukan sedekah, pastilah aku makan. Ya, andai ini bukan sedekah, pasti aku makan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dibenarkan memakan sedekah. Beliau dibolehkan apa? Makan hadiah, bukan sedekah. Ya, itu barang hilang. Ya, adapun emas dan sebagainya itu mesti diumumkan. Yang terlarang mengumumkan, yang tidak boleh diumumkan adalah apa? Ah, ketiga di masjid itu tidak boleh mengumumkan barang hilang. Bapaknya sendalnya hilang. Saya umumkan di masjid. Tanya orang, di mana sendal ini? Tidak boleh di masjid. Ya, jam tangan naik tarik mimbar. Assalamualaikum. Salam. Betul-betul kehilangan jam tangan itu tidak boleh. Jadi diumumkan. Ya, di masjid. Bahkan disebutkan dalam hadis, apabila kalian mendengar orang mengumumkan atau mencari barang yang hilang di masjid, maka doakan la radallahu alaih, semoga Allah tidak membalikannya. Oh, semoga Allah tidak membalikannya. Fa innal masajida la tubna li hadza, karena masjid dibangun bukan untuk mengumumkan barang hilang. Makanya kalau di Masjidil Haram itu biasanya ada yang hilang, biarkan aja, ada uang dan sebagainya, itu orang berjalan begitu saja. Ya, kita boleh mengambilnya, kita taruh di mana, di bagian pengumuman sana, itu di luar masjid, ya, dekat sofa. Makanya kalau ada barang hilang, langsung aja ke pengumuman, lihat, nanti akan di pejek di sana, kita lihat kemana barang hilang, oh itu barang saya dan sebagainya. Ya, demikian tentang barang hilang. Jadi diperintahkan untuk mengumumkannya jika kita mendapatkan barang yang hilang. Ada bukan ya? Sekitar ini. Nah. Umumkan satu tahun. Ya. Kalau tidak ada, mau walak, maka itu punya kamu. Ya. Jadi kata Rasulullah, barang hilang itu untukmu, untuk saudaramu, atau dia akan binasa. Ya. Kalau diumumkan tidak ada yang memiliki, maka itu milik kita. Kalau ternyata ada yang mendakwakan, berarti itu milik orang tersebut. Ya, caranya kita tidak boleh memberitahukan barangnya. Ya, barang apa yang hilang? Jam, cuma sebutkan ciri-cirinya. Scan, scan, scan. Nah, itu baru. Ya, mereknya apa? Mereknya itu. Ya, saya paling takjub dengan kisah pemuda yang saya pernah ceritakan. Dia mendapat apa? Ketika dia lapar, dia keluar dari masjid, dari Masjidil Haram. Dia mendapatkan seuntai kalung. Ya, dapat seuntai kalung. Setelah itu, wah, ini sudah lapar dapat kalung lagi. Tampaknya ini, wah, ini tidak terukur harganya ini. Simpan sebaiknya. Ya, ketika disimpan, ada orang tua yang berteriak-teriak. Ini siapa menemukan ini? Siapa yang menemukan ini? Kata dia, saya yang menemukan. Apa ciri-cirinya? Nah, anak muda ini juga mengerti tentang ini. Dia tidak langsung menyerahkan barang, bukan ciri-cirinya. Kata dia terbungkus dengan kain merah, terikat dengan tali yang kuning, dan dalamnya adalah perhiasan emas. Ya, kata dia, oh ini milik Anda. Kemudian diberi uang. Nih, balasannya tadi tidak usah. Saya tidak perlu. Saya tidak mau ini. Tuh, Anda menerimanya. Saya tidak menerimanya. Akhirnya debat. Kesimpulannya, pemuda ini tidak mau ambil. Ya, kesimpulannya, pemuda ini tidak mau ambil. Kemudian, setelah itu, dia melakukan perjalanan. Menuntut ilmu. Tahu-tahunya, ketika dia naik kapal laut, kapalnya terhantam ombak. Nah, jadi pecah. Hancur kapalnya. Semua penumpang meninggal kecuali dia. Ya. Kenapa? Dengan izin Allah dia terselamatkan dengan apa? Dengan kayu. Ya. Sebatang kayu. Dia naik ke atas. Ya. Demikian kata Imam Az-Zahabi menceritakan. Dari sebatang kayu. Ketika itu dia terdampar di entah pulau mana. Ya. Ketika dia terdampar, dia sadarkan diri, dia langsung ke masjid. Di masjid dia cuma hanya diam dan sebagainya. Kemudian kata orang-orang asing di sini, yang dia ada yang menjadi imam, kasihan masuk masjid, imamnya sudah ini dan sebagainya. Iya, akhirnya dia menjadi imam. Tampaknya suaranya bagus. Ya, suaranya bagus. Kata orang, bagaimana kalau anak-anak kecil kita ajarkan ikro, ajar ngaji. Nah, ya wis, kita ajarkan ngaji. Dia ajarkan ngaji. Ya, kata dia, dari hasil pengajaran itu rezeki saya semakin bertambah. Ya, orang-orang pada membayar. Kemudian petugas tiba waktunya saya pulang. Kata orang-orang, gak usah pulang, di sini aja sampean, di sini aja. Karena apa? Karena imam besarnya di sini sudah meninggal. Baiklah, akhirnya dia menjadi imam kampung sana. Ya, kemudian perjalanan seiring waktu, ketika dia hendak meninggalkan kampung itu, katanya, wes di sini aja menikah wes. Ya begitu caranya untuk mengikat orang maksudnya. Jadi kalau kita sudah orang dekat dan sebagainya, nikahkan dengan orang dekat kita. Supaya apa? Dia kemana-mana. Ya, maunya di Jember ini ada orang alim, maunya, wah ini nih. Kalau dia belum menikah, kita nikahkan. Supaya tidak kemana-mana, tidak keluar Jember. Jadi taklim itu terisi terus. Ya, tak libur. Ini tetapnya pulang satu, libur lama ini. Ya, akhirnya apa? Kata dia, sebenarnya aku sudah ingin menikah. Kata dia, menikahlah. Ya, akhirnya tawaran itu diterima. Dengan siapa saya menikah? Katanya ada anak yatim piatu. Menikahlah dengan dia. Ya, akhirnya dipertemukan. Ketika dipertemukan untuk melihat untuk nabor, nabornya ini. Ya, dia bukannya nabor, tapi dia melihat apa? Ada kalung di lehernya. Oh, ada kalung di lehernya. Tetapnya dalam-dalam. Kata yang mengantarkannya, sampai ini membuat perempuan ini tersinggung. Om disilat wajahnya, kok malah lihat lehernya. Jadi ya, di leher itu ada kisah. di leher anak itu ada kisah. Apa kisahnya? Dia ceritakan seperti ini, seperti ini. Ketika dia selesai menceritakan, semua orang bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian anak muda ini terheran-heran. Loh, kenapa kalian bertakbir? Ada apa? Jadi ya pula, ya pula, kamu tahu siapa wanita ini? Saya nggak tahu. Jadi ini gadis ini adalah orang tua yang engkau temui di waktu di Masjidil Haram itu. Ya subhanallah. Terus orang tua ini dia adalah imam kami. Ketika dia kembali ke dari Saudi, ya dia bercerita di depan orang-orang ketika berceramah. Demi Allah, sebelum menemui orang yang terbaik di dunia ini, kecuali seorang pemuda yang ada di mana di Makkah lah dia. Anda Allah sempat mempertemukan aku dengan pemuda itu, akan aku nikahkan dengan anakku. Ya, subhanallah. Ya, akhirnya Pak, orang tuanya meninggal, tunggu betul. Ya, kemudian aku menikah dengan gadis itu. Kayu berbahagia. Saya memiliki perempuan itu dan saya juga memiliki kalung itu. Ya, itu sama. Kata harta warisan. Ketika aku memiliki dua anak, istriku tidak berlahan hidup, ia meninggal. Akhirnya itu menjadi warisan saya. Saya dengan dua anak saya, kalung berharga itu. Kemudian anak saya jatuh sakit, meninggal. Jadi harta itu milik saya dan anak saya yang pertama. Kemudian meninggal juga putra saya yang pertama. Jadi lah kalung itu milik saya seorang diri. Ya, kemudian kalung itu saya jual. Ada bisa jual? Ya, dia mendapatkan uang banyak. Saya bisa melanjutkan perjalanan. Ya, melanjutkan perjalanan. Kita para ulama-ulama. Al-jazaa' min jinsil amal. Allah membalas seseorang sesuai dengan perbuatannya. Ya, ini difirman ditolaknya. Ya, ditolaknya. Karena kebaikannya, ya, Allah memberikan sekaligus emasnya dan orangnya sekalian. Ya, plus dia mendapatkan uang, dijual dengan uang. Al-jazaa' min jinsil amal. Orang akan dibalas sesuai dengan perbuatan yang dia perbuat. Ya, itu tentang mengumumkan barang hilang. Ya, jadi kalau barang hilang, kembalikan ke orang, berharaplah kepada Allah saya dalam hari ini dan sebagainya. Ya. Babu sistur awwatil muslimin. Bab sistur menutup awwat al muslimin. Menutup awwat kaum muslimin. Menutup aib sesama muslim. Wanahli antisyaatnya dan larangan menyebarkannya, lihir darurat lantaran bukan darurat. Assalamualaikum warahmatullah. Ustaz, bagaimana jika dalam suatu walimah ada kemaksiatan di dalamnya, misalnya musik, campur laut dan lain-lain? Apa yang harus kita lakukan agar orang yang mengundang tidak sakit hati bila seandainya dilarang mendatangi walimah tersebut? Jazakallah khair. Jika ada kemaksiatan, maka kita tidak wajib hadir di sana. Justru kita tinggalkan. Apalagi kalau ada campur sarinya. Ya, ada campur sari, ada larangan, ada ini dan sebagainya. Tetapi masalah musik ini memang menimpa hampir-hampir hal ini sudah merata di mana-mana, katanya. Merata. Kenapa anggapan mereka ini adalah apa? Ini adalah halal. Ya. Karena pendapat-pendapat yang berkembang, ya, yang dibawa oleh al-Qaidai, mereka mengatakan apa? Bahwasanya untuk musik adalah halal. Ya. Mereka menyandarkan perkataan Imam Ghazali karena ini adalah bumbu kehidupan. Bumbu kehidupan. Nah, akhirnya masyarakat-masyarakat awam kita dipikirnya halal dan sebagainya. Oleh karena itu, jika ada musik, umumnya di sini, kalau musik acara mantenan, umumnya ya, itu awal-awal ada musik. Kalau sudah dekat acara, sudah baru dimatikan, mulailah acara. Oleh karena itu, kalau bisa digabungkan seperti itu, datanglah agak lambat-lambat. Ya, datanglah lambat-lambat. Jangan agak cepat, karena kalian akan menikmati lagu padang pasir. Ya, menikmati lagu padang pasir dan sebagainya. Ya, jadi Kalau dekat rumah lihat musiknya sudah berhenti, barulah ke sana. Musik berhenti, baru ke sana. Selesai makan, pulang. Ya, begitu. Kemudian, ada pun tentang tercampur bauran, maka ini betul-betul lebih jelek lagi. Ya, campur baur seperti daerah kami. Kalau ada acara mantenan, pasti ini kursi. Ya, di depan itu laki-laki, perempuan, campur baur. Maka seperti ini, maka tidak boleh datang. Ini kemaksiatan tentunya. Ikhtilaf. Ya, diupayakan perempuan semuanya di belakang atau perempuan datang untuk malam hari. Nah, kalau ada undangan seperti ini, campur baur umpamanya, sikap kita jangan datang pada waktu itu. Datanglah di malam hari atau sebelum acara. Insya Allah orang yang kita datang tidak akan tersinggung. Pasti tidak akan tersinggung. Dan ini sudah sering kami lakukan. Kalau diperkirakan ada undangan ini, campur baur ini, ada undangan untuk ini, kami lebih awal datangnya. Lebih awal. Setelah itu pulang. Atau nanti agak-agak lambat wes, orang sudah pulang, kita datang. Insya Allah dengan cara ini tidak membuat sang tuan rumah atau orang yang mengundang kita sakit hati. Ya, seperti itu. Tapi jelas kemaksiatan tidak boleh datangi. Kemaksiatan tidak boleh dihadiri. Ya. Tapi alhamdulillah kalau di daerah kami, saya enggak tahu ini daerah mana ini sebenarnya. Kalau daerah kami di Duku sana, itu kalau mantenan itu biasanya laki-laki sama laki-laki semuanya siap acaranya. Selesai nanti malam hari yang bawa becaan dulu, itu malam hari ibu-ibu. Laki-laki tidak. Ya, itu di kampung kami sana, di Duku. Ya, mudah-mudahan sudah terjawab. Bersyukur Allah untuk muslimin, bah menutup aurat sesama muslim. Aurat itu ada dua, ada yang bersifat maknawi, ya aurat yang bersifat maknawi, yaitu aib, celah saudara kita dan sebagainya. Ada aurat yang bersifat hissiyah, hissiyah itu yang zahir, ya aurat yang biasa dibahas bab fikih. Kalau laki-laki dari pusat hingga lutut. Ya. Kalau perempuan sama perempuan antara leher sampai mata kaki. Ya. Tapi sebagai ulama, kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, saya mengkaji ilmu fikih. Saya dapatkan aurat perempuan antara perempuan seperti laki-laki dengan laki-laki, yaitu dari pusat hingga lutut. Memang kita fikih seperti itu. Aurat perempuan di hadapan perempuan dari pusar hingga ke lutut. Kata Syekh Al-Albani, ini aneh. Oh ini aneh, kok bisa? Ya, makanya beliau mengatakan bahwasanya aurat yang terberat juga bagi wanita adalah ada di bagian dadanya. Makanya di sini aurat bagi perempuan. Ya, jadi tidak dibenarkan ibu-ibu bertemu antar satu dengan lain, anaknya mau nyusu, asal buka saja. Ya, apalagi apa? Di atas kendaraan umum. La haula wala quwwata illa billah. Ini zaman dulu, kalau sekarang kayaknya sudah enggak lagi. Ya, baik. Jadi aurat ada dua. Wa nahi an isharatiha dan larangan, ya, larangan untuk menyebarkannya tanpa ada keterpaksaan, tanpa ada darurat. Ya. Ini mesti kita lakukan karena kita ini seperti 100 ekor unta kata Rasulullah. Kita ini seperti 100 ekor unta. Dari 100 ekor unta itu, hampir-hampir semuanya tidak layak untuk dinaikkan. Ada unta yang agak-agak gemuk sedikit, tetapi ya kakinya agak pincang. Ada yang kakinya kokoh, tapi agak pendek. Ada yang ini, tapi buta sebelah matanya. Ada yang itu, tapi warnanya kurang indah. Manusia ini seperti 100 ekor unta. Hampir-hampir tidak ada yang layak untuk ditunggangi. Sama dengan manusia. Manusia tidak ada yang sempurna. Ya, pastilah yang memiliki aib. Pasti memiliki aib. Apakah aib yang bersifat indrawi atau bersifat maknawi? Tidak ada orang yang tidak memiliki kesempurnaan. Tidak ada. Masing-masing kita ini ada aib. Kaum muslimin. Ya, ada yang barangkali rajin taklim, tapi sholat malamnya malas. Ya, ada yang rajin sholat tapi puasanya kendor, ada yang ini, ada yang masih suka dengar lagu umpamanya, ada yang bayar alatnya, tapi ya ini aib semuanya. Ya, oleh karena itu, karena kita tidak ada yang sempurna, ya, tidak ada yang sempurna, makanya kita tidak dibenarkan untuk membongkar aib sesama muslim. Karena apa? Karena hal ini hanya bisa merusak tatanan dari persaudaraan kita. Karena kita ini ibarat satu bangunan, kita harus saling menutupi sehingga bangunan ini tampak menjadi indah. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina yuhibbuna, sesungguhnya orang-orang yang suka, orang-orang yang ingin, orang-orang yang cinta, antasi al-fahishata, menginginkan agar berita-berita buruk, perlakuan-perlakuan buruk itu tersebar. Ya, ini milik orang Yahudi ini. Makanya ketika azan, sebagai seorang sahabat mengusulkan bagaimana cara menggunakan trompet untuk memanggil ibadah. Tentu tidak, nah, itu adalah syiar panggilan orang Yahudi. Oh ya, ya ini tidak boleh ini. Ya, tidak boleh. Ya, tapi kita terpaksa untuk mendengarkannya. Terjadi. Ya, sesungguhnya orang-orang yang suka atau orang-orang yang ingin agar hal-hal buruk itu tersebar, hal-hal yang buruk, apakah itu perbuatan buruk ataukah itu berita-berita buruk, tersebar. Alladzina amanu, di tengah orang-orang yang beriman, lahum adzabun alimun, bagi mereka azab yang pedih. Di dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Wah, ini kabar buruk bagi pemilik-pemilik koran atau pemilik-pemilik televisi atau berita-berita apa saja, ya, yang suka menyebarkan berita-berita yang bisa menghancurkan generasi orang. Ini kita buruk, ya, dalam koran-koran. Kita sering menemukan ada pojokan, ya, ada atas nama konsultasi lah, ya, konsultasi kesehatan. Padahal sebenarnya itu larinya, ya, untuk merusak moral kaum muslimin, merusak anak muda. Tetapi supaya tidak mendapat sorotan yang begini, yang terlalu keras, makanya biasa disebut konsultasi keluarga. Ya. Kemudian dalam televisi juga sama merusaknya. Ya, sama merusaknya. Ya, oleh karena itu bagi mereka yang suka menyiarkan berita-berita yang jelek, apakah itu atas nama berita namanya berita kriminal, ya, berita kriminal, tapi di sana akan disampaikan hal-hal yang buruk, ya, ini menyebar-nyebarkan berita yang buruk sehingga orang yang tadinya tidak punya pikiran untuk ke arah sana. Dan adanya berita seperti ini, akhirnya terpikirkan, oh iya ya, ya, gimana ya, seperti berita perkosaan namanya. Dalam berita-berita kita akan disebutkan trik-triknya, ya, pelakunya bagaimana melakukan ini, dan itu. Hingga orang yang tidak pernah terpikir ke sana, oh seperti itu ya, oh seperti itu. Sebenarnya berita-berita seperti ini disembunyikan mestinya. Tidak boleh diberitakan, disembunyikan. Cukuplah aparat yang menangani. Sementara televisi diam saja, ya, tidak dibenarkan seperti itu. Karena ini adalah bagian daripada apa? Bagian daripada menyebarkan kekejian di tengah kaum muslimin. Ini yang suka, apalagi pelakunya tentu lebih besar lagi. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ini lahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Di dunia wal akhirah, baik di dunia atau di akhirat. Ya, apalagi seperti di internet, di dunia maya, luar biasa. Ya, luar biasa. Ya, makanya kalau orang yang pergi ke sana, kalau tidak membawa bekal iman yang kuat, maka dia akan bisa rusak sendiri. Oleh karena itu bertakwa wahai para pemuda, ketika Anda cepat berpakaian, takwa. Ya, karena bukanlah punya apa? Apa? Apa ininya? Ya, NKI kita sana dan sebagainya. Itu jauh lebih bermanfaat. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yasturu abdun abdan. Tidaklah seorang hamba. Tidaklah seorang hamba yastur menutup aib saudaranya yang lain atau hamba yang lain di dunia ini illa satarahu Allah yawm al-qiyamah, kecuali Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Adakah aib yang lebih memalukan ketika Allah Subhanahu wa taala membongkar aib kita, rahasia-rahasia yang kita lakukan umpamanya di kamar kita sendiri. Ya, ketika kita salah diri lalu Allah membongkar di tengah kaum muslimin, di tengah seluruh makhluk. Ya, oleh karena itu kita berlatihlah menutup aib orang lain. Ketika aib orang lain kita tertutup, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aib kita. Tetapi ketahuilah, tidak semua aib harus ditutup. Ada kalanya aib boleh diungkapkan, seperti yang saya sebutkan dulu. Ketika orang ada melamar, ya, harus menyebutkan aib-aibnya. Oh, yang melamar sampean itu orang seperti ini, daripada ini lebih baik kita ungkapkan sekarang. Orang yang malas sholat, orang yang taklim juga jarang dan sebagainya. Ya, itu boleh diungkapkan aibnya. Ya. Kemudian dalam urusan berperkara kepada hakim, ya, kita boleh menyebutkan aibnya. Atau orang ini pelaku bid'ah, bisa membuat hal-hal yang tidak baik di tengah masyarakat, bisa merusak agama ini, maka aib-aibnya boleh kita sebutkan. Ya. Adapun aib-aib selain itu, maka tidaklah kita menutupnya, karena Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menutup aib kita di hari kiamat nanti. Jadi, tidaklah kita menutup aib seorang muslim kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya pada hari kiamat nanti. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Hadis berikutnya. Wa anhu qala, dan darinya ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, kullu ummati mu'afa. Semua umatku mendapat ampunan. Semuanya. Semua dapat ampunan. Illa al-mujahirin. Kecuali mereka yang terang-terangan berbuat dosa. Ya. Orang terang-terangan berbuat dosa. Jadi ada dosa yang otomatis diampuni oleh Allah. Tetapi ketika seorang hamba terang-terang melakukan perbuatan dosa, maka ini tidak akan diampuni. Ya. Tidak mendapatkan pengampunan. Ya. Kenapa? Karena orang terang-terangan melakukan perbuatan dosa, ya, pastilah ada keangkuhan dalam hatinya. Ya. Dia angkuh. Allah melarang ini malah dia terang-terangan. Ya. Orang yang melakukan dosa dalam terang-terangan, berarti sama ia telah membuat kabar-kabar keji di tengah kaum muslimin. Ya. Dan terang-terangan. Akhirnya orang melihat. Oh, berarti apa? Kaum muslimin nanti akan mencontoh. Dan ini tentunya dosa. Wa inna minal mujahara. Dan di antara bagian daripada mujahara, ya, terang-terangan dengan dosa. Umpamanya terang-terangan itu, ya, sebutlah contohnya, terang-terangan minum khamar di jalan. Terang-terangan membawa perempuan di jalan. Terang-terangan, wah, ini terang-terangan ini. Ya, bersenang perempuan namanya, kecuali suami istri. Ya, suami istri boleh. Tapi kalau selain itu namanya terang-terangan. Ya, sudah tahu bersentuhan antara laki-laki dan perempuan haram hukumnya. Atau dia sudah tahu bahwasanya tidaklah dua muslim, ya, laki-laki dan perempuan berdua, hai, rumah ketiganya masih lewat. Ya, tapi, wes, ya, ini begini darurat katanya. Alasannya darurat. Ya. Apa darurat kalau saya muslimin? Mobil angkot banyak. Ya, mobil angkot banyak. Kalau ada darurat ini enggak ada ngantar pulang ke kos. Loh, saudara perempuannya banyak. Ya, dan sebagainya. Ya, tidak istilah darurat di sini. Tidak boleh. Ya. Melakukan perbuatan ini berarti terang-terangan melakukan dosa. Makanya kata Rasulullah, semua akan mendapat pengampunan illal mu'afa, kecuali orang yang terang-terangan berbuat dosa. Bagaimana tidak terang-terangan wahai kaum muslimin? Ya, tidak terang-terangan. Dia sudah melakukan perbuatan dosa, sudah berapa kilometer, dan berapa orang memandangnya. Ya, apa ini bukan terang-terangan? Oleh karena itu amat amat tidak layak. Ini kasus-kasus ini paling kena ini yang masih muda-muda ini. Ya. Yang paling sering kena ini apalagi mahasiswa-mahasiswa ini. Kalau sudah diminta sama lain jenis tolong bonceng, waduh. Gimana ya? Ayo sudah wes. Naik. Ya. Walaupun yang rajin taklim, ya, paling kena juga, sering kena itu. Ya. Alasannya terdesak dan sebagainya. Tidak ada kalimat terdesak di sini wa'alaikum ini. Jangan sekali-kali, ini mu'afah. Ini mu'afah. Ini terang-terang melakukan perbuatan dosa. Ya, Juwis. Ya, saya dengar banyak laporan ini. Katanya ikhwan itu ustaz. Ya, kenapa? Masih banyak juga yang boncengan dengan perempuan. Saya bilang, enggak, mungkin ibunya. Saya beri tangka aja, mungkin ibunya. Enggak, ustaz. Ya. Enggak, ustaz, bukan ibunya. Kata dia, ya mungkin saudarinya. Ya. Ya bu, cuma saudari se-Islam, bukan saudari saudara. Ya. Ya, baik. Saya pikir dengan ada di sini sebagai cukup untuk peringatan bahwasanya kita tidak boleh terang-terangan melakukan perbuatan dosa. Baik, saya akan menyebutkan sisi lain dari terang-terangan melakukan dosa. Wa inna minal mujahara, dan di antara bagian atau termasuk dari dosa yang terang-terangan itu, ayya'amala rajul bil-layli amalan, ada seorang laki-laki melakukan amalan di malam hari. Ya, perbuatan dosa lah. Apakah dia terang-terangan melakukan di depan khalayak ramai, atau dia terang-terangan seorang diri. Ya, jika terang-terangan, ya, dia melakukan dosa itu secara terang-terangan. Kemudian dia tidur. Summa yusbah, kemudian di pagi hari. Ya, waqad satarallahu alaihi. Allah sudah menutup dosanya. Sudah menutup aibnya. Sudah ditutup dosanya, ya sudah apa itu ditutup dosanya di malam hari. Sudah. Ya. Saya pun lalu keesokan harinya dia ngomong. Ya bulan, kawan, cerita kawan, ya bulan, ambil silbari hatta kada wa kada. Di malam saya seperti ini loh. Saya melakukan ini, melakukan ini dan sebagainya. Ya ceritakan kepada saudara-saudaranya. Ya. Mungkin dia menceritakan cuma mau tukar pengalaman aja. Maksudnya sama sekali tidak membanggakan, cuma tukar pengalaman aja. Ya. Atau ya yang namanya juga kalau tidak ngobrol, enggak ada diobrolkan, akan diceritakan. Ya. Kalau kebanggaan tentu itu lebih dosa besar lagi kalau kebanggaan. Tapi semuanya dosa. Waqad bata yasturuhu rabbuhu. Allah sudah menutup dosanya di malam hari ketika itu. Ya. Dia tidur, Allah Subhanahu wa taala menutup dosanya. Wa yusbihu yakshifu satrallah alaihi, di pagi harinya yang membuka aibnya sendiri. Ya, membuka aibnya padahal Allah Subhanahu wa taala telah menutup. Oh, berarti kalau siang hari rasa dosa boleh diceritakan, kan? Oh, tidak. Ya, umumnya kalau malam hari orang sembunyi-sembunyi melakukannya. Sembunyi-sembunyi malam hari. Ya, tidak semua orang tahu. Tetapi keesokan harinya dia justru menceritakan kepada orang lain. Kita tidak boleh melakukan perbuatan ini, menceritakan aib. Ya, ini serupa dengan agenda umumnya. Ya, Anda punya agenda, kemudian Anda melakukan dosa, Anda ceritakan, "Aduh, malam ini saya melakukan kesalahan." Ya. Saya telah ini. Diceritakan semua keadaannya. Tanggal sekian, bahkan tanggal-tanggalnya pun disebutkan. Tanggal sekian saya melakukan ini. Tanggal sekian saya melakukan ini. Setelah itu ditutup. Saya tutup dulu ya, nanti dilanjutkan. Tutup. Ya. Kemudian, ketiga itu, suatu waktu dia terlupa. Suatu waktu dia kemana dan sebagainya. Ada kawan-kawannya masuk kamar. Ya, kawan-kawannya ditemuin, ada agenda. Dibaca dan sebagainya. ini secara tidak langsung apa? Menyebarkan apa? Menyebarkan aib dia sendiri. Dia sudah menceritakan dosa yang Allah Subhanahu wa taala mestinya sudah ditutup oleh Allah, tetapi dia kembali membukanya dengan menceritakan melalui tulisan itu. Ya. Ya, baik. Satu hadis lagi. Oh, belum hadis. Wa anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza zanatil amatu, apabila ada budak perempuan yang berzina, ya, fatabayyana zina, jelas-jelas dia berzina, nyata dia berzina. Ingat, kalau mau memastikan orang berzina harus ada empat saksi. Dengan foto tidak cukup, ya, dalam kamera. Ya, ini nih bukti berzina tidak cukup, harus empat saksi. Barang siapa yang menyaksikan jelas tiga orang, jadi Allah saya menyaksikan goyangannya, demi Allah dia berada di atas, demi Allah saya melihat seperti timba masuk dalam sumur. Ya. Kemudian saksi satu mengatakan, saya juga lihat tapi samar-samar dikit. Semuanya dicambuk. Ya, tidak boleh. Apa? Karena ini adalah penutup aib kaum muslimin. Tidak boleh menutup. Tidak boleh menuduh seorang berzina. Jadi kalau ada budak sudah jelas-jelas berzina, falyajlidhal hadda, maka ia dicambuk. Ya, dicambuk 50 cambukan. Ya, kalau yang bukan budak 100 kali. Kalau budak 50 kali, setengahnya. Wala yusarrif 'alaiha, ia tidak boleh dicaci maki setelah itu. Jadi orang kalau sudah dirajam, dicambuk, itu tidak boleh dicaci maki. Karena cambukan itu sebenarnya sudah menghapuskan kesalahannya. Jadi hukuman di dunia Allah akan menghapusnya. Dirajam di dunia Allah Subhanahu wa taala tidak akan menuntutnya lagi. Ya. Summa in zanatis tsaniyah, bandel namanya. Budaknya ini bandel. Ingat, budak itu bukan membantu. Ya. Budak itu bandel, dia berzina lagi. Fal yajridil hadda. Difoto lagi. Wala yusarrif 'alayha, tidak boleh dicaci maki. Summa in zanatis tsalitsah, sudah dicambuk zina lagi. Nemen ini budaknya ini. Ya. Fal yabi'ha, jual budak seperti ini. Walau bihablim min syar, sekalipun dengan harga seperti tali dari bulu unta. Ya. Harga apapun jual aja. Ya, ini artinya apa? Hendaknya kita menjauh dari ahli maksiat. Tidak dekat-dekat. Jadi kalau ada pelaku maksiat yang sudah betul-betul nemen melakukan maksiatnya, ya, ini sudah diperingati enggak bisa. Peringati enggak bisa, wes tinggalkan aja wes. Tinggalkan. Lihat, suruh jual. Ya. Suruh jual. Nah, begitu juga kalau ada orang sudah diharapkan sudah terlalu keterlaluan maksiatnya, maka sebaiknya ditinggal. Jangan coba-coba bergaul dengan dia. Bergaul dengan dia hanyalah seperti apa? Penjual digambarkan oleh Rasulullah, tukang pandai besi, kita akan kepercik dengan percikan apinya. Kita tidak menginginkan seperti itu. Carilah kawan-kawan yang soleh. Kita cukupkan sampai di situ. Adapun untuk tafsir, tampaknya enggak, ikhwah semua enggak berkumpul ini tampaknya. Tafsir. Oh, libur ya? Ya, kapan kira-kira mulai ininya? Tanggal 13 masuk lagi. Ya, untuk mengambil istifadah, ya kita kumpulkan aja dulu. Gimana? Tafsir nanti kita kumpulkan ketika kawan-kawan sudah masuk lagi. Iya, agar apa? Faedahnya lebih banyak. Iya. Tapi kan cukup sampai di situ. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.